الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، saya mohon kepada kita langsung masuk pada kaidah pertama dari Al-Qawaidul Arba'in. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala bukanlah kaidah dari pikiran beliau sendiri, dan masih merupakan kaidah yang dibangun dan digali dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab merupakan hal yang sebenarnya kita ketahui bahwasanya suatu kaidah tidaklah bisa dijadikan sebagai dalil, bahkan kaidah itu yang butuh dalil. Insya Allah dengan membaca kaidah-kaidah ini kita akan tahu dalil-dalil dari kaidah tersebut. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-qa'idatul ula أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Ini kaidah pertama, merupakan kaidah yang sangat penting untuk membantah orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya cukup untuk memasukkan seorang ke dalam Islam dengan meyakini bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, dan Allah itu yang memberikan rezeki. Beliau mengatakan di sini kaidah pertama, yaitu hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kufar yang termasuk di sana juga orang-orang musyrik. Bab antara kekafiran dan kesyirikan, para ulama menyatakan bahwasanya kedua hal tersebut sama, merupakan dua hal yang mutawatir, bersinonim. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya kekufuran itu lebih luas cakupannya daripada kesyirikan, kan, tapi kedua-duanya sama dari sisi hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka dihukumi halal darahnya, dan di akhirat mereka dihukumi kekal di dalam neraka. Jadi antara kafir dan musyrik itu sama. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah SAW berani mereka, mereka itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala adalah pencipta, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, pengatur. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui bahwasanya Allah itu yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur semua perkara mereka. Dan dalam keadaan seperti itu Rasulullah tetap memerangi. Wa anna dzalika lam yukhilhum fil Islam. Dan bahwasanya keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini hendaknya kita memahaminya dengan benar. Bahwasanya keyakinan seseorang terhadap tauhid rububiyah, karena tadi yang dikatakan di sini keyakinan bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah itu penguasa, Allah itu memberi rezeki, itu adalah cakupan dari tauhid rububiyah. Bagaimana telah kita ketahui dari pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Nah, keyakinan ini tidak cukup untuk memasukkan seorang ke dalam Islam. Sehingga dari sini kita ketahui salahnya orang-orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan makna apa? Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Semua makna-makna tersebut adalah makna yang keliru. Sebab seandainya yang dimaksud adalah makna-makna tersebut, tentunya orang-orang kafir Quraisy tidak akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Sekarang, apa dalilnya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang Rasulullah SAW memerangi mereka itu meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur mereka? Wadzalilu ma'uluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, suruh Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, mayyurdukum minas sama, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit, wal ardi, dan rezeki dari bumi, amman yamliku as-sam'a wal absar, siapakah yang menciptakan bagi kalian pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan, fasayaqulunallah, maka mereka akan mengatakan kepada wahai Muhammad, Allah. Mereka yakin bahwasanya apa yang ditanyakan tadi serupa, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, demikian pula yang mati dari yang hidup. Mereka meyakini bahwasanya semua itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sabun asalah sabun. Maka katakan wahai Muhammad, apalah tertakwa. Kalau demikian, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau menjauhi larangan-larangannya dari penyembahan-penyembahan terhadap selain Allah? Jadi ayat ini jelas sekali bahwasanya orang-orang kafir Quraisy meyakini tentang tauhid rububiyah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW meyakini tauhid rububiyah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Tentu mereka akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ketahui apabila fillah bahwasanya inti dari dakwah Rasul bukan untuk menyerukan tauhid jenis ini. Bukan untuk menyerukan agar manusia berkeyakinan bahwasanya Allah itu penciptanya. Tidak. Sebab yang demikian itu orang-orang kafir sudah meyakininya. Bahkan keyakinan ini merupakan keyakinan yang terfitrahkan pada diri setiap manusia. Demikian pula Fir'aun. Walaupun dia menyombongkan dirinya dan mengaku bahwasanya dia adalah sembahan, tetapi dalam lubuk hatinya dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'ulwa. Wajhadu biha, dia ya mengingkari, tidak mau menerima apa-apa yang datang dari Musa berupa mukjizat kemudian yang menunjukkan bahwasanya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'ulwa. Dalam keadaan hati-hati mereka itu yakin akan kebenarannya. Semua itu dikarenakan kezaliman dan sikap sombong darinya. Jadi semua makhluk sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwasanya Allah lah penciptanya. Tidaklah mengingkarinya kecuali mereka-mereka yang istikbar, ya, menyombongkan diri. walaupun pada hakikatnya hatinya mengakui akan adanya pencipta, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua perkara ini. Kemudian pada kaidah ini ya, kita ketahui pula bahwasanya kesyirikan bukan hanya terjadi pada tauhid rububiyah. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya tauhid bukan sekedar tauhid rububiyah saja. Tetapi bahkan di sana yang lebih utama, yang merupakan inti dakwah dari para rasul adalah untuk menyerukan kepada tauhid uluhiyah. Sebab apa? Sebab keyakinan terhadap tauhid uluhiyah tidak cukup. Tidak cukup. Dan tentunya orang yang mempunyai keyakinan terhadap tauhid uluhiyah dengan benar, maka mesti ya, merupakan konsekuensi dari keyakinan tersebut, dia harus memurnikan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zat yang menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki, itulah yang berhak untuk diserahkan peribadatan kepada-Nya. Ini kaidah yang pertama. Kenapa Syekh meletakkan kaidah ini? Sebab pada zaman tersebut, orang-orang dari Ahlus Syirk menyatakan bahwasanya cukup seorang disebut sebagai Ahlus Tauhid bila dia menyatakan bahwasanya Allah itu penciptanya, Allah itu pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, jika demikian tentunya orang-orang kafir Quraisy juga harus kita hukumi sebagai apa? Sebagai Ahlus Tauhid. Padahal Rasulullah SAW memerangi mereka, padahal mereka mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan yang mematikan. Dan mengatur seluruh jagat raya ini. Ini kandungan dari kaidah yang pertama. Kaidah yang mudah, tetapi harus seorang yang memahaminya dengan benar. Sehingga bisa mematahkan syubhat-syubhat dari ahlu syirik. Dan juga ketika Subhanallah. Shalom, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,